masih ada sedikit rasa ingin berpadamu. Ampunilah bekas kekasihmu atas kelakuanku yang pernah ku lakukan pada dirimu. Satu kata maaf darimu untuk mengusir dinginnya tubuhku yang telah lama beku bagai segumpal batu di dalam kalbu. Apa baru sekarang aku sadari ada sesal di hati ini. Hukuman apapun juga rela ku terima asal satu kata maaf darimu untuk mengusir dinginnya tubuhku yang telah lama beku bagai segumpal batu di dalam kalbu. Apa baru sekarang aku sadari ada sesal di hati ini. Hukuman apapun juga rela ku terima asal dapat my